Fan nisfu fardu khamsatin al bintu wabnul ibni, bagian separuh, bagian warisan atau orang-orang yang mendapatkan warisan separuh berjumlah 5 orang. Jadi 5 orang atau 5 status yang dia mendapatkan warisan separuh. Yang pertama anak perempuan, yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki. Idan faradu kullun minhuma an dzakarin yu'assibuha. Jika keduanya tidak ada ahli waris lain yang merubahnya menjadi asobah. Wal uhtu minal abi wal um. Wal uhtu minal abi. Kemudian yang ketiga adalah saudara kandung, saudara perempuan kandung, dan yang keempat saudara perempuan dari ayah, saudara perempuan yang hanya seayah. Idan farada kullun minhuma an dzakarin yu'assibuha. Catatannya sama seperti sebelumnya, yaitu keduanya tidak bersamaan dengan laki-laki yang menjadikannya menjadi asobah. Wa zauju idza lam yakun ma'ahu waladun dzakaron kanal waladu au unsa wala walada bnin. Dan yang terakhir adalah istri. Yang terakhir adalah istri. Jadi istri ini bisa mendapatkan separuh bila memang dia suami. Yang terakhir adalah suami. Suami bisa mendapatkan separuh bila dia tidak memiliki anak, baik anak itu laki-laki ataupun perempuan, dan tidak memiliki pula cucu, ya, tidak memiliki cucu, anak dari anak laki-laki. Warubu fardutsnain. Bagian seperempat dimiliki oleh dua orang. Az-zawju ma'al walad. Yang pertama suami beserta anak. Jadi suami yang memiliki anak. Awaladul ibni atau suami yang memiliki cucu, anak dari anak laki-laki. Sawa'un kana dzalikal waladu minhu aw min ghairi. Baik anak itu terlahirkan darinya atau dari orang lain. Wa huwa irbu'u fardhu zaujati wa zaujataini wa zaujati ma'atamil waladi aw waladil ibni. Seperempat bagian seperempat yang kedua adalah dimiliki oleh istri, ya, istri satu ataupun dua ataupun beberapa istri yang dia bersama dengan anak, yang mereka tidak bersama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki. Jadi bagian dari suami yang bersama dengan anak dan bagian dari istri yang tidak bersama dengan anak ini sama, yaitu seperempat. Fal afsahu fi zaujati hadfu ta'i walakinna itsbataha fil faraid ahsanu litamyiz. Sebenarnya di dalam lughat kata zauj itu bisa untuk laki-laki dan perempuan. Jadi kalau biasanya kita mendengarkan zaud untuk laki-laki dan zaujah untuk perempuan, ini sebenarnya hanyalah digunakan untuk membedakan di dalam faraid, ya. Hanya digunakan untuk membedakan di permasalahan faraid. Lugat yang asli adalah sama, zaud bisa untuk laki-laki dan juga bisa untuk perempuan. Wa thumunu fardhu zaujati wa zaujataini wa zaujati ma'al waladi aw waladil ibni yastarikna kulluhunna fi thumun. Kemudian orang-orang yang mendapatkan bagian seperdelapan adalah istri, baik satu, dua ataupun beberapa istri yang mereka bersama dengan anak atau bersama dengan cucu. Jadi istri yang berjumlah banyak ataupun sedikit ataupun satu, ya, ini bagiannya sama. Wa tsulutsani fardu arba'atin. Bagian 2/3 dimiliki oleh 4 orang. Al bintaini fa aktsara. Yang pertama anak perempuan yang jumlahnya lebih dari satu. Wa bintail ibni fa aktsara. Yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki yang jumlahnya lebih dari satu. Wasi ba'atinusahi wa banatul ibni. Di sebagian manuskrip tidak menggunakan bintail ibni tapi menggunakan kata banatul ibni. Kemudian wal ukhtaini minal abi wal ummi fa aktsara. Yang ketiga adalah dua saudara, saudara perempuan kandung, ya, saudara perempuan kandung yang jumlahnya dua atau lebih. Wal uhtaini minal abi fa aktsara. Dan yang terakhir saudara dari ayah, saudara satu ayah yang jumlahnya dua atau lebih. Wa hadza indan firadhi kullin minhumma an ikhwatihinna fa in kana ma'ahunna dzakarun faqad yazidna 'ala tsulutsaini. Dan semua orang ini, yaitu anak, kemudian cucu, kemudian saudara, mereka bisa mendapatkan 2/3 bila mereka tidak bersama dengan laki-laki yang menjadikannya asobah. Bila mereka bersama dengan laki-laki yang menjadikannya asobah, maka terkadang dia bisa mendapatkan warisan yang lebih dari 2/3. Kamalaukunna asron wa dzakaru wahidan falahunna asharatun min itsnai asharo wahia aktsaru min tsulutsaiha wa qad yangkusu kabintaini ma'abnaini. Jadi contoh dari mendapatkan yang lebih banyak daripada tidak asubah. Jadi ini perbandingan antara dia mendapatkan 2/3 atau dia mendapatkan asubah. Dia terkadang mendapat lebih banyak, terkadang lebih sedikit. Contohnya mayit yang meninggalkan 10 orang-orang yang mendapatkan 2/3, ya. 10 dari orang-orang yang mendapatkan 2/3. Dan dia bersama dengan laki-laki satu. Bila dia bersama dengan laki-laki, maka apa jatah atau bagiannya tidak lagi 2/3 tetapi menjadi asobah. Jadi semua harta warisan dimiliki oleh 10 orang tersebut bersama dengan laki-laki. Jadi bila ahli warisnya demikian, yaitu 10 wanita bersama dengan satu laki-laki, maka nanti angka yang digunakan untuk membagi adalah 12, ya, adalah 12. Jadi mereka mendapatkan 10 dari 12. Mereka mendapatkan 10 dari 12. Andai kata tidak bersama dengan laki-laki, maka mereka hanya mendapatkan 8, ya. Mereka hanya mendapatkan 8. Jadi ini adalah contoh dari lebih banyak mendapatkan asobah daripada mendapatkan 2/3. Saya ulangi. Misalkan mayit meninggalkan harta 12 juta misalkan, ya, 12 juta. Bila hanya terdapat 10 perempuan, maka 10 perempuan itu hanya mendapatkan 2/3. 12 juta dibagi 2/3 sama dengan 8 juta, ya, 8 juta. Tetapi kalau dia bersama dengan laki-laki, maka jatahnya asobah. Kalau laki-lakinya satu, maka laki-laki itu mendapatkan 2 juta, mendapatkan 2 juta, dan 10 perempuan itu mendapatkan 10 juta. Karena perbandingannya adalah laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan. Waqad yangkusu kabintaini ma'abnaini. Terkadang jatah 2/3 ini lebih banyak daripada jatah asobah. Contohnya seperti dua perempuan bila dia tidak bersama dengan saudaranya, maka dia mendapatkan 2/3. Contoh di kitab ini dua anak perempuan bila dia tidak bersama dengan anak laki-laki, maka dia mendapatkan 2/3. Tapi kalau dia bersama dengan dua laki-laki, dan di contoh ini dua anak dari mayit, artinya saudara dari binta ini, maka dia mendapatkan asobah dan yang didapatkan lebih sedikit. Jadi contohnya misalkan mayit meninggalkan harta 6, ya, meninggalkan harta 6 juta. Mayit meninggalkan harta 6 juta bila ahli warisnya hanya dua perempuan, hanya dua anak perempuan, maka dia mendapatkan 2/3 dari 6 juta, yaitu 4, ya, 4. Tetapi kalau dia bersama dengan saudaranya, bersama dengan anak laki-laki, maka dia hanya mendapatkan 2 dua dari enam, karena yang laki-laki mendapatkan dua dan jumlahnya dua, jadi empat ya. Wa thuluthu fardhu tsnataini ini.